Apabila kematian sudah keluar, dalilnya. Silakan bersama-sama nanti buat kelompok-kelompok taklim dan akan ulama dalam kita sesat agar bagaimana kita kembali mengeluarkan doa-doa andalan di akhir zaman, amalan-amalan yang dilakukan di akhir zaman ini semuanya menjadi perisai dan senjata kita. Selesai cukup sampai di sini di sini muslimin. Kita sudah berjalan hampir 2 jam. Kita buka ruang tanya jawab. Kalau seandainya ada yang mau tanya jawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak berkat salam dan sehingga membuka hati kita, membuka otak hati kita yang selama ini kita sedang tertidur, terlena, tertawa. Ternyata kita ini telah terlambat daripada kiamat. Untuk itu, mulai hari ini apa yang akan kita persiapkan untuk hari esoknya? Nah, di sini Alustad memberikan kesempatan kepada kita sesi tanya jawab, dan untuk ini kami berikan 3 pertanyaan pertama. Jadi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melalui kertas yang nanti bisa tersampai kepada kami. Kepada bapak yang hadir di sini, ada kira-kira yang mau ingin ditanyakan sehingga puas nanti sampai ke rumah dengan nanti yang akan disampaikan nanti. Kepada bapak-bapak sekalian, kami persilahkan. Dari marketing tidak dibutuhkan untuk kasusnya Kiai Eyang Sulu. Ketika dia melanggar saja Islam, boleh bersetuju dari 4-9, tapi orang-orang lain, aktivis feminis, aktivis HAM, aktivis LM, LSM, NGO, tidak berani. Ketika berbicara saya silakan Pak Ahmad Abbas. halaman 14 ada hadis sahih Bukhari. Bunyi hadisnya begini. La ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw. Tidaklah akan datang kepada kamu suatu zaman melainkan waktu yang setelahnya akan jauh lebih buruk daripada yang lalu. Makin bertambah waktu makin jelek, makin bertambah lagi makin bertambah jelek, bukan apa baik. Ini kapan zamannya? Insyaallah pada 2024. Yang akan kita saksikan adalah makin hari makin jelek, makin hari makin jelek dalam segala segi, baik ekonomi, baik politik, baik pemimpinan, baik apa saja. Ini akan merata, ini akan merata seluruh dunia. Mesir kemarin waktu membolehkan musim mubarak tidak separah sekarang. Sekarang waktu membolehkan musim darah waktu musim ini yang sore-sore yang terbaik itu tidak bisa dibandingkan apa-apa dengan waktu kita Tuhan musim mubarak. Pembolehkan Muhammad Al-Tabi dibandingkan membolehkan basa rasa di basa rasa Sebagai calon dajjal. Dan ternyata itu mati sekarang. Sekarang ini yang penting. Masing-masing cara menyelamatkan diri selalu dari bab-bab yang kita sudah ada rencananya. Itu diberikan petunjuk. Pokoknya ketika jatuh meteor, nanti buka akan 233. Ada petunjuk nanti bagaimana cara selamat dari bahaya meteor. Itu yang diamankan. Ada bacaannya. Kemudian ada doa-doa khusus yang diajarkan Rasulullah SAW dari sekarang. Dari sekarang harus apa? Saya tapi tidak akan lewatkan teman-teman yang ada doa dan berdoa sesama kalian tapi baru lupa setelah hafal. Itu. Jadi sekarang ini kopi ini bukan untuk dibeli, itu pentingnya bukan untuk dibeli, tapi untuk dikuasai isinya. Kan itu kata saya, dikuasai isinya. Sekarang ini harus dilakukan karena kompa langsung istri. Kasih tahu pada istri, disuruh kalau istri tidak akan salah. Dan itu ada dekatnya. Dunia ini tetap kita cari, tapi hasilnya untuk mendekatkan kita dengan akhirat. Mau untuk bergabung dengan dajjal, menyembah dajjal karena Tunggu saja.